Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Dan untuk mengucapkan rasa syukur, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk melengkapi ibadah kita, mari kita ikuti pengajian ceramah Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bahrul Hayat MA. Dan syukur alhamdulillah beliau telah hadir. Kami persilahkan kepada Al-Mukarram. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما وقسم الأعوام شهورا وأياما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله سميعا عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله للناس إماما اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد Para peminat pengajian yang saya hormati, kalau bukan lantaran Allah telah bersumpah dengan waktu, tentu masalah waktu ini sama halnya dengan hal yang ciptaan yang lainnya. Satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ciptaannya itu adalah waktu. Tidak sadar ataupun sadar, sama saja. Waktu sesuatu yang sangat gagah perkasa, tetapi juga sangat lembut dan terus mengintai hidup kita. Kegagahan waktu itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibendung kehadirannya sekalipun dengan teknologi yang tercanggih. Dan lebih mengesankan lagi bahwa waktu yang telah berlalu tidak bisa ditarik kembali, sekalipun dengan menggunakan teknologi apapun. Oleh sebab itu, kehadiran tahun baru 2006 bagi kita, yang kita juga gunakan sebagai kalender, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyamsu wal qamaru bihusban. Baik mentari maupun bulan, kedua-duanya bisa dijadikan sebagai alat kalender. Kalender yang digunakan oleh tahun Masihiyah ini atau Miladiyah ini menggunakan perputaran matahari. Sebentar lagi juga kita akan masuki tahun baru Hijriah 1427, yang itu Allah menggunakan dengan peredaran Qamariyah atau bulan dengan firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakan bulan sabit itu merupakan alat ukur, alat untuk menentukan kalender, yakni pelaksanaan ibadah haji diantaranya, dan juga penentuan tanggal 1 Syawal dan tanggal 1 Ramadan. Hadirin sekalian, untuk itu mari kita mengajak diri sendiri bertamasya ruhani kita kita setback pikiran kita kepada masa-masa lalu kita. Masa-masa di mana kita mungkin masih membayangkan ketika kita masih telanjang berlari-lari hujan-hujanan. Tahu-tahu sekarang sudah hampir pensiun. Kira-kira begitu. Di dalam Sunan Al-Baihaqi, Sunan Baihaqi atau Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga ini juga sebagai pemicu bagi kita akan keberadaan waktu yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa muflihun." Barang siapa yang keberadaan hari ini itu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, ini juga masih bersifat umum, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Tetapi barang siapa yang hari ini dengan hari kemarin itu tetap saja tidak ada perubahannya, maka dia orang yang merugi. Bahkan wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa magbun. Dan barang siapa yang hari-hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, itulah orang yang terkutuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi. Nah, barangkali dengan kehadiran tahun baru, baik tahun Hijriah maupun Miladiah, tentu menggunakan anggapan dasar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk melakukan pertama tasyakur. Karena umur kita masih disampaikan Allah sampai Januari tahun ini. Yang kedua tafakkur. Kita berpikir, merenung tentang hari esok, tentang hari lalu, hari ini dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tadabbur, melakukan planning, penghayatan, kemudian melakukan tasarruf, artinya membuat program-program untuk ke depan. Dari tasyakur, lantaran kita telah banyak dikarunia Allah subhanahu wa ta'ala bermacam ragam nikmat yang tidak terperi. Terutama pertama adalah nikmatul ijad. Nikmatul ijad ini ma'atas hilatil kafiyah. Menurut Zun al-Misri, nikmat keberadaan kita sendiri dilahirkan yang tidak pernah kita usul untuk lahir. Kalau istilah orang yang mau datang ke bank itu tidak pernah amprah dalam bahasa Belanda untuk dilahirkan, tetapi kelahiran kita diciptakannya betul-betul murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan kelahiran kita ke dunia dan diciptakan Allah itu sendiri bukan dengan dolanan, tidak dengan main-main, tapi Allah menciptakan kita semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah mengatakan, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtus samawati wal ard wa ma jasiyah, lebih kuat lagi in. Dalam al-jasiyah lebih kuat lagi, wa ma khalaqtus samawati wal ard wa ma baina illa bil haq. Dan tiadalah kami menciptakan seluruh jagat raya dan seluruh penghuninya, laibin, hanya sendagurau, dengan main-main, tidak. Tapi illa bil haq, melainkan dengan sungguh-sungguh, serius kita diciptakan Allah ini. Nah, pertanyaannya, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan kita, mengadakan kita ke dunia ini dengan serius, pantaskah seorang yang beriman itu menyikapi segala titah Allah itu dengan main-main? Banyak sekali titah Allah yang terlupakan, baik yang bersifat wajib maupun mandub ataupun sunnah-sunnah. Seperti halnya bahwa kita harus berzikir kepada Allah, dalam tanda kutip adalah bertakbir, pada 4 hari. Bahkan menurut Ad-Daruqutni itu, bertakbir itu dari subuh tanggal 9. Itu dalam hadis beliau. Nah, ini kadang-kadang sudah terlupakan itu. Sehingga mungkin ada yang kaget. Hadirin sekalian, jadi nikmatul ijad ma'tashilatil kafiyah, artinya kenikmatan kita dilahirkan oleh Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan dilengkapi dengan alat-alat penimba ilmu yang memadai, yaitu as-sama'u, al-absar, al-af'idah. Ini sesuatu hal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah dan di sisi kehidupan kita. Alat menyimak, alat untuk memandang, dan alat untuk berpikir. Maka berbicara tentang tasyakur akan alat-alat itu, bagaimana kita itu mentasarufkan alat-alat ini di jalan yang diridhoi, kan itu yang penting. Kalau dalam urutan Al-Quran selalu didahulukan kata as-sam'u, baru al-absar, baru al-afidah. Memang kenyataan bayi saja yang baru lahir, alat pendengarannya sudah jalan, walaupun matanya belum. Cobalah kita gaduhkan bayi yang baru 3 hari itu dengan suara yang ramai. Bayi akan bangun. Karena ini sangat sensitif. Karena itu maka ketika seseorang nanti di akhirat akan ditanyai, itu alat ini dulu. Alat untuk menyimak ini, penampung berita dan segala pesan itu, yaitu telinga. Telinga ini menduduki kedudukan yang terdepan. Karena apa? Karena seluruh pemberitaan hal-hal yang bersifat gaib itu tidak bisa diindra oleh mata. Siapa yang pernah melihat surga? Siapa yang pernah menyaksikan siksa dalam kubur? Kecuali tayangan-tayangan televisi swasta yang sekarang ini itu banyak trik. Ada yang anu, ya senang juga lihatnya. Tapi banyak kritikan. Maka ketika nanti di akhirat, untuk menampung segala informasi dan segala hal-hal yang sifatnya datang melalui telinga itu, maka yang pertama kali itu pertanyaanlah berita yang masuk ke dalam telinga kita. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a. Tuh, pertama sam'u. Wal absar wal afida kullu ulaika kana anhumas mas'ula. Kamu jangan sok menerima begitu saja atas berita, atas pesan, atas pendapat, atau apa saja yang datang melalui kepala tinggi kita. Karena sesungguhnya ini, pendengaran, pandangan, dan pemikiran kita sendiri hasilnya akan ditanyai semua. Ketika ahli neraka itu dilemparkan ke dalam neraka sa'ir, kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir walakin kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir wa qalu. Nah ini sini wa qalu law kunna nasma'u, baru nak kilo. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Setiap kali kelompok dan rombongan ini dicampakkan dalam api neraka, ditanyai dulu oleh para penjaganya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah sampai kepada kalian orang yang bahkan peringatan kepadamu. Nah, yang peringatan itu kan melalui lidah dan disimak oleh telinga kan. Mereka menjawab, tentu saja, tetapi kami mendustakan. Toh Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kami. Tidak begini, tidak begitu. Iya, kalian itu termasuk orang yang sesat, sangat besar. Lalu mereka kemudian berkata setelah itu, lau kunna nasma'u, jika sekiranya dahulu ketika hidup kami banyak menyimak. Ini sayang sekali yang menyimak tentang berita-berita Islam ini atau berita Quran dan Sunnah ini kurang banyak peminatnya. Lau kunna nasma'u, jika sekiranya kami mendengarkan awna kilu atau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Nah, karena itu maka nikmat yang pertama inilah yang disebut as-sam'u, kemudian al-absar dan al-af'idah menyusul. Ini perlu disyukuri. Itu tadi bagaimana realisasinya, pentasorupan ketiga nikmat ini di jalan yang diridhoi Allah. Dengan kata lain, sangat penting kita banyak mendengarkan nasihat. Sangat penting kita banyak menyimak pepatah, fatwa-fatwa, ceramah-ceramah, peringatan-peringatan. Karena peringatan sangat penting bagi orang mukmin. Kenyataan yang kita lihat dalam kondisi di Indonesia sekarang ini, yang namanya pengajian kuping, orang kampung dibilangnya pengajian kuping ya. Karena itu maka mereka disebut mustami'. Itu kurang lagi diminati. Kurang begitu diminati. Disinilah fitnah yang terbesar bagi orang mukmin, di mana telah diberi alat untuk menyadap segala berita, yaitu pendengaran. Mereka diuji untuk tidak senang. Sementara yang namanya hal-hal yang menimbulkan rangsangan-rangsangan, baik rangsangan-rangsangan seni ataupun rangsangan yang lainnya, seperti irama-irama, lagu-lagu, itu lebih banyak penggemarnya ketimbang hembusan bayu samawi berupa ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang didendangkan maupun yang diuraikan dan ditafsirkan. Kita alhamdulillah masih mau menghadiri pengajian bulanan ini atau mingguan ini. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk pentasorupan dari nikmat Allah yang namanya telinga, di dalam kerangka kita bersyukur. Karena namanya bersyukur itu sarful 'abdi bima an'ama Allahu 'alaihi libda'i mardhatil mun'im, yaitu mentasarufkan nikmat seseorang hamba, mentasarufkan nikmat di jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Maka pantas kalau Allah mengatakan pula, innal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus mendengarkan al-qaul, al-qaul, al-qaul ini semacam al-qaul, uraian-uraian. Kemudian dia mengikuti ahsana yang terbaik dari uraian itu. Karena banyak uraian disampaikan. Mana yang terbaik? Menurut para ahli fikih seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang disebut ahsana itu ay aqwa dalilan. Mana yang paling kuat argumentasinya? Ini kaul kalau dikaitkan dengan masalah fikih. Kaul kalau dikaitkan dengan mazhab. Karena maka yang terbaik itulah yang harus diikuti. Nah, orang-orang seperti itu kata Allah, ulaika hadahumullah. Mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia kelak. Kalimat muflihun itu isim fa'il, ya, itu biasa digunakan juga untuk masa yang akan datang. Jadi kelak mereka akan bahagia. Setelah apa? Setelah mereka kemudian merealisasikan apa yang telah mereka simak untuk dikerjakan dari ahsana. Apa yang terbaiknya itu? Di dalam amal perbuatan saya. Baru al-absar. Ini paling banyak fitnah tentang mata ini. Kalau telinga itu mendengar kata-kata ocehan-ocehan ataupun himbauan-himbauan yang mengarah kepada perpecahan dan sebagainya itu, itu sudah bisa menyaring. Tapi mata ini lebih banyak berbicara tentang memandang yang diharamkan oleh Allah SWT. Terus terang saja, mengapa musibah ini tidak kunjung selesai? Ataukah memang tidak akan pernah selesai? Tapi jelas Allah sendiri telah menyatakan bahwa sebuah negeri itu tidak akan diturunkan musibah terkecuali penduduknya telah berbuat zalim. Wa ka'ayyi min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatu fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalati wa qasrin masyid. Dalam Al-Hajj 19 katakan betapa banyak kampung-kampung, negeri-negeri, desa-desa yang diporak-porandakan oleh bencana. Terkubur dengan lumpur sampai 70. Berapa? Meninggal. Ratusan kehilangan. Ini kan mengerikan. Belum dari sejak tsunami. Lantaran apa? Karena penduduk negeri itu telah menganiaya diri sendiri. Telah jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, sekarang kita banyak memandang hal-hal yang negatif di televisi. Konon kabarnya, ya baru konon karena kita ini jarang melihat televisi sampai larut malam. Itu kalau acara sudah larut malam, konon itu banyak sekali tayangan-tayangan yang merangsang. Dan itu memang akan menghilangkan rasa ngantuk bagi para pirsawan yang sudah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau mata ini ditujukan kepada Al-Quran Al-Karim, ana al-lail, wah, jangan kata 2-3 halaman. Satu ruku saja udah kir-kir gitu kan. Nah, inilah barangkali pandangan mata kita ini sudah tidak afiah lagi. Sehat menurut dokter, oke. Tapi belum tentu afiah. Karena sehat terus dibandingi dengan afiah. Telinga juga sama. Kalau lebih banyak orang mendengarkan senandung-senandung dan dendang-dendang yang tentu saja menggerakkan badan kita di mana-mana, coba. Masya Allah. Iematos bautane gera malam Senin di televisi Indosiar. Tos barautane. Ya Allah, cik atau hari guys kita mah kudu runuknya memperbanyak ibadah. Masih darah rangsa we terus. Malah ngedarek deh dang sananya. Geus hos-hos deun. Duh kasabar kali batuk deui lah kira-kira. Allahu Akbar. Inilah kalau hati telah tertutup. Padahal penentuan hidup itu diawali dari usia 40. Nah, kita sudah lebih. 40 itu kata Rasulullah adalah penentuan. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Nah, harus tubtu ilaika, sudah harus bertobat 40 sana itu. Artinya merintis jalan menuju pulang. Bahkan dari mulai asyuddah. Asyuddah itu tidak disebut 40. Asyuddah itu sudah mulai dewasa. Sudah matang emosinya. 30-an, 40-an. Insan itu kalau sudah mukmin harus mulai tahar-tahar. Siap-siap. Untuk merintis jalan pulang. Taubat, taubat. Inni tubtu ilaik. Dan itu tidak mungkin terjadi terkecuali berkat taufik dan hidayah Allah. Maka ketika seseorang itu sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, ini firman Allah. Qala rabbi auzi'ni. Nah, rabbi auzi'ni itu tafsirnya ditemukan ada tiga macam. Tiga macam itu mana? Rabbi waffiqni. Satu, rabbi raghibni, dan Rabbi alhimni. Ada tiga tafsir. Rabbi waffiqni, wahai Allah yang mengatur diriku, berilah aku taufik. Apa itu taufik? Al-quwwati allati tajurru ala ta'atillah wa tarkil ma'siyah. Power yang diberikan Allah yang mendorong seseorang itu melakukan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Itu taufik. Ada lagi tafsirnya itu, Rabbi raghibni, ya Allah, beri aku rasa senang. Resep karena sholat. Jarang orang yang resep karena sholat. Coba, tanyalah anak-anak muda. Hobi? Poli. Hobi? Renang. Hobi? Mojok. Wah, macam-macam. Mana ada hobi? Sholat. Ah. Hebat kalau ada anak muda itu hobinya sholat. Karena itu harus dipinta. Rabbi raghibni, ya Allah, beri aku rasa senang. Rabbi alhimni, beri aku ilham. Nah, ini kan. Ini khabar tetapi maksudnya insya. Ini berita tetapi isinya perintah. Kita harus hafal doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dapat silakan temukan itu dalam surah An-Nahl ayat 15. Jadi minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan taufik, kesenangan dan juga ilham untuk beberapa hal. Pertama, untuk mampu bersyukur atas nikmat yang berikan Allah kepada kita, juga kepada orang tua kita, dan agar kita mampu melakukan segala perbuatan yang baik-baik yang diridhoi Allah tentunya, dan agar kita diberikan kemampuan untuk mensalehkan anak-anak kita, dan juga agar kita mampu merealisasikan Islam kita. Dan kita juga mampu untuk bertaubat. Enam hal ini, Pak. Ini harus dipinta. Artinya tidak hanya mengandalkan kemampuanmu semata. Taufik itu dari Allah. Kita sering mengatakan, wabillahi taufik wal hidayah. Kan begitu? Atau wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Dan Allah yang memberikan taufik kepada jalan yang lempang, jalan yang tegak lurus. Nah, hadirin sekalian, jadi mari kita realisasikan nikmat yang pertama, yaitu kita diberikan keberadaan hidup dan kita tidak cacat. Ini yang penting. Di mana alat pendengar kita ini sehat, alat pemandangan kita juga sehat, alat berpikir kita juga mampu. Ini tasyakur, Pak. Yang kedua, yang disebut dengan nikmatul indad. Kita telah diberi fasilitas oleh Allah untuk kebutuhan makhluk yang namanya makhluk biologis ini. Gitu. Makhluk biologis ini diberi oleh Allah fasilitas yang representatif dapat hidup. Dan itu tidak usah dipindah. Hujan berupa air nantinya. Kemudian tanaman ditumbuhkan oleh Allah untuk makan kita. Nutrisi-nutrisi yang dipentingkan oleh kehidupan diri kita. Kemudian juga udara sama oksigen. Belum indah fasilitas yang lain yang hasil usaha kita. Perumahan, kendaraan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fasilitas penunjang kehidupan yang lainnya. Di zaman teknologi yang sudah maju ini, demikian sangat mudah. Bagaimana mentasarufkan nikmat ini di jalan yang diridhoi Allah? Pernahkah punya rumah dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi tentang agama, di mana isinya mendiskusikan untuk menolong kaum du'afa misalnya? Banyak sekali orang-orang kita yang harus ditolong. Masya Allah. Pikirkanlah membuat yayasan. Di mana di situ berbicara tentang menolong kaum du'afa. Dibentuklah Baitul Mal, Lajis dan sebagainya. Menolong anak-anak yatim dan sebagainya. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu ditasarufkan. Sehingga nanti berkah. Yang disebut berkah itu terbawa ke akhirat. Yang disebut berkah itu. Kan rezeki itu, Pak. Yang disebut milik. Milik. Milik itu artinya milik. Kepemilikan kita terhadap tanah. Kepada toko, perusahaan. Atau kos-kosan. Atau juga perkebunan sawah dan kolam-kolam kita. Kendaraan yang direntalkan dan sebagainya. Itu nama milik itu. Tetapi kalau sudah jadi rezeki yang... Nah ini sudah masuk sini. Sudah dipakai oleh kita. Adapun berkah. Nah itu. Adalah rezeki yang terbawa ke akhirat sebagiannya. Baru berkah. Jangan sampai kita tinggalkan lalu tidak ada dampaknya. Kesana. Berapapun lah kita sama-sama untuk membantu kehidupan sekarang yang begitu sangat mengerikan. Nah, kadang-kadang telinga kita menjadi tidak peka budek mendengar rintihan dan cerita orang-orang yang perlu pertolongan. Kadang-kadang begitu. Makanya Allah kembali tadi, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi ketiga alat itu tidak ditasarufkan dalam hal-hal yang diridhoi Allah. Tidak mau mendengar telinga kita ketika orang mohon bantuan. Mata tidak peka melihat keadaan sosial kehidupan yang begitu sangat. Tetapi kalau sudah berbicara tentang masalah khilafiyah di kalangan umat Islam. Maaf-maaf, umat Islam itu sangat sensitif sekali. Tapi untuk urusan sosial jarang sensitif. Ini kelemahan kita. Ya ini namanya kita melakukan evaluasi tadabbur tadi. Kemudian ada yang disebut dengan nikmatul imdad. Yaitu kenikmatan. Jadi yamuddukum. Ya. Jadi yamuddukum. Dari kata yamuddukum, mad yamuddu diperpanjang. Mad itu kan panjang. Jadi imdad fil umr. Yaitu dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Masih ayah kene dikirna. Alhamdulillah. Bagaimana mentasarufkan sisa umur ini yang terpenting. Apa ada dari sekarang kita masih sibuk di sini. maka tentu urusan-urusan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, sosial yang lain itu tersita oleh pekerjaan kita di sini. Walaupun ini juga berdampak sosial, tapi secara terjun pribadi ini kan diatur. Maka pada sisa umur kita itu, sisa setelah kita pensiun, itu harus lebih efektif dan efisien umur kita itu digunakan. Karena kadang-kadang sekalipun panjang umur, tetapi tidak ada hal-hal yang dapat kita bawa ke sana. Itu pertanyaan pertama di akhirat kan tentang umur dulu. Masih ingat kan, Pak? La tazulu qadamai abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i. Tidak akan bergeser kedua kaki anak manusia pada hari kiamat, terkecuali lebih dahulu ditanyai tentang empat perkara. An umrihi itu nomor satu. Fi ma'afna, dihabiskan untuk apa umur ini? Apa untuk poya-poya, menumpuk harta, atau apalah. Wa an malihi, wa an jasadihi fi ma'ablah. Tentang anggota badan kita ini, diaplikasikan dalam hal apa? Wa an ilmihi, tentang ilmu, fi ma'amilah. Direalisasikan ilmu itu sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Dan yang keempat, wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqa. Tentang harta benda kita, termasuk jabatan. Kan harta juga jabatan itu. Bagaimana cara memperolehnya? Kan gitu. Dan ke arah mana dia diinfakkan? Beri bercerita tentang umur. Kita sudah tahun 2006. Masya Allah, sekarang umur saya sudah sekian. Berapa sisanya? Kita harus bisa menghitung. Apakah masih ada tersisa untuk saya ini ke depan? Ini tadabbur kita. Yang langsung kaitannya dengan kepentingan agama. Sejauh mana kita membantu Islam ini? Sejauh mana kita berdakwah? Karena tidak hanya diandalkan kepada para ustaz. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Nah, bukan. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Minnya itu, menurut para mufassirin seperti Imam Ar-Razi dalam Al-Jami'ul Kabir, bahwa minnya itu adalah min lil bayan, bukan lit tab'id. Min lil bayan itu macam mana itu? Fajtanibur ridza minal awthan, seperti itu. Jauhilah najis, yaitu berhala. Ini juga begitu. Minkumnya itu artinya kewajiban kita ini berdakwah. Ya tentu saja menurut potensi yang kita miliki. Ada yang dengan bil lisan, ada bil hal, ya kan? Dengan lidah, seperti saya ini hanya bisa dengan lidah, dengan harta, maaf. Tidak bisa. Berdakwah. Inilah kewajiban semuanya. Semuanya. Bukan kewajiban ustaz-ustaz saja. Hanya ini semacam satu bentuk dakwah bil lisan. Jadi umur kita mari kita gunakan. Ini nikmatul imdad. Kemudian yang keempat adalah nikmatul irsyad. Kenikmatan yang diberikan Allah berupa bimbingan, ilmu pengetahuan, keagamaan. Ya tak? Sudahkah diamalkan tahajud? Sudahkah diamalkan sholat duha? Ini termasuk ahli surga, gitu Pak. Di antara enam dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, itu sittatun min ummati yadkhulunal jannah. Yadkhulul jannah. Antara lain, manbok dari umatku yang dijamin surga. Antara lain, man yusallid duha. Itu. Orang yang terbiasa sholat duha. Begitu sampai masuk di ruang kerja kita, set minimal 2 rakaat. Cobalah dibudayakan. Yang langsung ke komputer lah, langsung cak. Duha dululah 2 rakaat. Sok setiap ruang kerja kita yang sekian tingkat itu, bila mana terisi oleh muslim-muslim yang taat. Sebelum kerja itu, minimalah di tempat kerja itu ngamparkan sajadah. Pantas indah, berkahlah. Yakin. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Jangan kemudian kita terkecoh bahwa salat duha itu adalah salat ekonomi. Sok cana duha, ekonomi jalan terus. Wah, salah lagi. Bukan begitu kaitannya. Itu mah akibat, bukan tujuan. Akibat. Sudah 2 rakaat, amparin lagi. 2 rakaat lagi. Ya, karena kita dikejar waktu ya, maksimal ya 12. Minimal itu bisa 2, bisa 4. Itulah yang disebut dengan sholat yang menjamin surga. Awabin namanya. Salatul awabin, kata Rasul. Sholat orang yang sedang merintis pulang. Salah satu di antaranya tanda tobat seseorang itu mendirikan salat duha. Ini kan irsyad sudah diberikan oleh Allah. Merealisasikan rusdan dari Allah itu bagaimana? Ilmu-ilmu yang telah kita terima. Kemudian yang kelima, nikmatul ibad anisyar. Nikmatul ibad anisyar wal halaki was saqami wal marad. Kenikmatan dijauhkan oleh Allah dari kebinasaan, kecelakaan, dari penyakit, Pak. Betul enggak? Dari musibah yang berat seperti saudara-saudara kita di sana. Kita dijauhkan oleh Allah di tempat yang namanya Bandung yang nikmat ini. Nah, kaitannya dengan nikmat ini, bagaimana pentasrupannya? Kita harus bisa menolong kepada orang-orang yang terkena oleh penyakit, oleh musibah, oleh kecelakaan, dan sebagainya. Karena kita telah dipilih oleh Allah bagi orang yang telah selamatkan oleh Allah. Nikmatul ibad anisyar wal halak wal maradi was saqami. Dan yang terakhir sekali adalah nikmatul mi'ad. Nikmatul mi'ad, artinya satu dari dulu, nikmatul ittihad. Nikmatnya kita kompak di dalam unit kerja kita, tidak ada perselisihan. Ini harus dipelihara. Kompak kita dengan siapapun, jangan ada persaingan. Dan yang terakhir adalah nikmatul mi'ad. Nikmat yang masih dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa al-jannah. Bagaimana kita meraihnya al-jannah itu? Mudah-mudahan kemabruran bapak-bapak yang sudah haji dan yang sekarang sedang berhaji benar-benar bisa dipertahankan. Di antara saudara kita ada yang meninggal di Arafah. Semoga seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajinya tetap mabrur karena tidak keburu lagi berbuat maksiat. Kalau pulang ini masih ada peluang-peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Ya siapakalah nanti yang mengulangi lagi di Yahdi untuk berangkat lagi. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dengan keluarganya. Semuanya berpulang kepada Allah. Demikianlah waktu istirahat masih tersisa sedikit. Mudah-mudahan Allah SWT tetap membimbing kita untuk masa yang akan datang kita tempuh. Di dalam perjalanan yang masih misteri. Kepanjangan umur ini kiranya dapat kita gunakan untuk hal menutupi kepada kekurangan-kekurangan di masa lalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shayban tahabbal barakah.